بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى بعنوان فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. ومراده رحمه الله بهذه الترجمة من كان مع فقره وضعفه، الفقر يعود إلى ذات اليد والضعف يعود إلى البدن من حيث الصحة، ضعف الصحة، أو من حيث الهرم، فالإنسان يكون ضعيفا في بدنه لهرمه، أو يكون ضعيفا في بدنه لمرضه. والفقر يعود إلى قلة ذات اليد. فهذه الترجمة يتحدث عمن كان بهذه الصفة ضعيفا أو فقيرا، أو اجتمع له الأمران، الضعف في البدن والفقر في ذات اليد، وهو مع ذلك مستقيما على طاعة الله، محافظا على عبادة الله، يدعو ربه بالغداة والعشي، يريد وجهه. فمن كان بهذه الصفة فلا شك أن له فضلا وله مكانة دلت عليها هذه الترجمة. أما إذا كان عاصيا مضيعا لواجبات، ولا سيما فريضة الصلاة التي أعظم فرائض الإسلام وهي عماد الدين، فلا يفيده ذلك شيئا، ولا يجعل له ذلك مكانة، ما دام أنه مضيعا الدين الذي هو الأساس. ولهذا كان الإمام رحمه الله النووي دقيقا في الترجمة، قال باب فضل ضعفة المسلمين، فضل ضعفة المسلمين، فقيد بذلك. وأورد رحمه الله قول الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والمصنف رحمه الله أورد هذه الآية في هذه الترجمة لأن هذه الآية لها سبب نزول، ومثلها قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لأن نفرا كما جاء في صحيح مسلم من أعيان المشركين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: لو أبعدت عنك فلانا وفلانا، مثل بلال وصهيب، بلال بن رباح وصهيب الرومي، وبعض المماليك والفقراء الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو أبعدتهم لا أمكن أن نحضر مجلسك، يعني استنكفوا أن يجلسوا مع هؤلاء المماليك والفقراء وهم عند أنفسهم أنهم أعيان وأشراف وأنهم لهم مكانة لا أخلى. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأمره بأن يصبر نفسه معهم كما في هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وهذه الآية لا شك أن فيها تسلية للإنسان الضعيف في بدنه أو في صحته، أو أيضا في ماله، فقيرا لا يجد ما يسد حاجته. إذا كان قريبا من الله، مسلما محافظا على طاعة الله، فإن له من المكانة والمنزلة عند الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا ولا شك فيه تسلية لمن كان هؤلاء، إذا تذكر هذا المقام ورجى أن يكون له عند الله سبحانه وتعالى خيرا مما فقد من صحة أو فقد من مال. وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام مجالسة الضعفاء من المسلمين والفقراء منهم، ويكونون في مجلسه عليه الصلاة والسلام كغيرهم. وأيضا كان معهم عليه الصلاة والسلام بقضاء حوائجهم وسد حاجاتهم والإحسان إليهم وإكرامهم، فكان هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أكمل هديا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kepada bab yang baru, yaitu bab yang ke-32 yang diberi judul oleh Al-Imam An-Nawawi, bab keutamaan kaum yang lemah dan kaum fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan judul bab ini adalah keutamaan orang yang fakir, yaitu orang yang fakir maksudnya adalah orang yang lemah dalam bidang hartanya atau orang yang dhaif. Dan ini maksud dengan dhaif lemah badannya, entah itu karena tua atau karena sakit. Dan yang dimaksud dengan terjemah ini adalah keutamaan orang yang keadaannya seperti di atas, yaitu fakir atau lemah badannya, atau berkumpul di dalamnya dua kelemahan, yaitu lemah harta dan juga lemah badannya. Sedangkan dia dalam keadaan seperti itu masih bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan juga beribadah kepadanya, berdoa kepada Allah SWT siang, pagi dan sore. Maka barang siapa yang keadaannya seperti ini, ya, dia dalam keadaan fakir, ya, lemah dalam harta dan juga atau badannya, tetapi dia masih bisa istiqomah, masih bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diragukan lagi bahwasanya orang seperti ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang lemah, akan tetapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya adalah ibadah sholat lima waktu yang merupakan tiang agama, maka kemiskinan dia ini tidak akan bermanfaat bagi dia, ya, kalau dia tetap menjadi orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi di sini mengatakan di dalam bab ini, fadlu dha'afatil muslimin, keutamaan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Jadi beliau menyebutkan sifat ini, yaitu sifat muslimin, ya, orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Dan tentunya ini adalah sebuah ketelitian, ya, beliau, yaitu Imam Nawawi, dalam membuat judul ini. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat yang berbunyi, yang artinya, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan petang, mengharapkan wajah Allah SWT. Dan janganlah engkau berpaling, atau janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka, karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, ayat ini memiliki sebab, ya, memiliki sebab asbabun nuzul, ya, bahwasanya sebagian orang-orang musyrikin Quraisy datang kepada Rasulullah SAW, ya, dan berkata kepada beliau, seandainya engkau wahai Muhammad menjauhkan si fulan dan si fulan. Ya, mereka menyebutkan nama-nama orang-orang yang lemah yang masuk Islam, ya, di antaranya adalah Bilal, ya, seperti Bilal dan juga Suhaib Ar-Rumi dan juga budak-budak yang lain yang mereka masuk Islam, ya. Orang ini mengatakan, seandainya engkau jauhkan mereka dari majelis kamu, maka niscaya kami akan datang ke majelismu dan menghadiri majelismu. Jadi mereka merasa risih dengan kedatangan orang-orang fakir dan miskin dari kalangan kaum muslimin. Ya, maka Allah SWT menurunkan ayat ini. Ya, menurunkan ayat ini, dan ayat yang semisalnya adalah yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam ayat yang lain, bahasanya wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal asyyi yuriduna wajha. Ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, dan janganlah engkau usir, ya, orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka di pagi dan juga petang, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini dan juga ayat yang kita sebutkan di dalam bab ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW supaya beliau bersabar, ya, bersama orang-orang yang fakir dan miskin, orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Tidak dilakukan lagi, bahwasanya hal ini tentunya adalah hiburan kepada orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang fakir, ya, apabila mereka berada di dalam istiqamah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka kalau mengingat ayat ini, meskipun dalam keadaan fakir dan miskin, ya, tapi kalau mereka masih istiqamah berdoa kepada Allah, taat kepadanya, tidak menyanyiakan kewajiban-kewajiban Allah, maka dia akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini adalah sebuah tasliyah, karena kedudukan yang tinggi, ya, di sisi Allah ini lebih baik daripada harta dunia, ya. Lebih baik daripada sehatnya badan tentunya, ya. Dan sekali lagi ini adalah hiburan bagi orang-orang yang lemah. Dan termasuk petunjuk Rasulullah SAW, ya, adalah beliau sering, ya, bermujalasah, sering berduduk, ya, duduk bersama orang-orang yang lemah, ya. Beliau sering menunaikan hajat-hajat mereka, ya, menghormati mereka, berbuat baik kepada mereka. Ini adalah petunjuk Rasulullah SAW, ya. Sebagaimana kalau kita melihat biografi beliau, ya, dan tentunya petunjuk Nabi SAW adalah sebaik-baik petunjuk. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر متفق عليه. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لذكر الضعفاء والمستضعفين من أهل الإسلام وأهل الديانة وأهل الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف بفتح العين مشددة، أي يستضعفه الناس ولا يبالون به ويحتقرونه، فكل ضعيف متضعف، لكن هذا مكانته عند الناس أنه متضعف، يستضعفون وربما يحتقرون أو يفتخرون عليه إلى آخر. أما مكانته عند الله فأمر آخر. قال لو أقسم على الله لأبره، أي لو حلف يمين بالله سبحانه وتعالى طمعا في كرم من الله لأعطاه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بالشيء الذي حلف عليه لما له من مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال ألا أخبركم بأهل النار كل عتل، والعتل هو الغليظ، وعتل جواظ، والجواظ هو ال كما قال النووي الجموع المنوع، يعني يجمع المال ولا يعطي ولا ينفق، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين، والمستكبر أي على عباد الله تبارك وتعالى افتخارا عليهم وتكبرا. فمن كان بهذه الصفة فهذه صفات أهل النار، أما المسلم فصفته التطامن والتواضع وخفض الجناح وليل الجانب والبعد عن الكبر والتعالي على عباد الله جل وعلا. Kemudian beliau menyebutkan hadis Harithah ibnu Wahab anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan penduduk surga? Mereka adalah setiap orang yang dhaif, yang lemah, dan orang yang dianggap remeh, dianggap lemah oleh manusia. Orang tersebut, seandainya dia bersumpah atas nama Allah SWT, niscaya Allah SWT akan memenuhi sumpahnya. Kemudian beliau SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang penduduk neraka? Mereka adalah setiap orang yang keras, yang kasar, yang memiliki nafsu dunia, dan orang-orang yang sombong. Hadis ini muttafaqun alaih. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Imam Nawawi di sini menyebutkan sebuah hadis tentang keutamaan orang yang fakir, ya orang-orang yang lemah, yang dianggap lemah oleh manusia dari kalangan kaum yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah SWT. Ya, dan di sini pula Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang beberapa sifat ya penduduk neraka, ya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang keras dan juga sombong ya terhadap orang lain. Beliau SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang penduduk surga? Kemudian beliau mengatakan, mereka adalah setiap orang yang dhaif, orang yang lemah, dan orang yang mutadha'af, yaitu yang dianggap lemah oleh manusia, ya tidak dipedulikan, ya tidak dianggap ya di antara manusia. Ini adalah kedudukan dia di mata manusia. Dia lemah, ya, dan tidak dipedulikan oleh manusia. Tetapi kedudukan dia di sisi Allah SWT, maka ini adalah perkara yang lain. Ya, Rasulullah SAW mengatakan setelah itu, orang ini apabila dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah SWT akan memenuhi sumpahnya. Ya, seandainya dia bersumpah ya demi Allah, ya dengan nama Allah, dan dia mengharapkan di situ karam minallah, ya mengharapkan karunia, anugerah dari Allah SWT, mengharapkan sesuatu, ya, maka Allah SWT akan memberikan sesuatu tersebut karena kedudukan yang tinggi yang dia miliki di sisi Allah SWT. Ya. Kemudian beliau SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian siapa penduduk neraka? Mereka adalah setiap orang yang utul. Ya, utul ini maksudnya adalah orang yang kasar, ya, orang yang keras. Ya, kemudian sifat yang kedua adalah jawadin. Ini maksud adalah sebagaimana perkataan Imam Nawawi, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan jawad di sini adalah orang yang suka mengumpulkan harta akan tapi tidak mau menginfakkan hartanya. Ya, suka mengumpulkan harta tetapi tidak suka menginfakkan hartanya. Atau di dalam pengertian yang lain adalah orang yang besar dan sombong ketika dia berjalan. Ya, ini adalah pengertian dari jawad yang kedua. Kemudian ada yang mengatakan maknanya adalah orang yang pendek dan orang yang besar perutnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan mustakbir, dan sifat yang ketiga adalah orang yang sombong. Jadi barang siapa yang memiliki sifat-sifat seperti ini, maka ini adalah sifat-sifat penduduk neraka. Ya. Adapun orang muslim, maka dia senantiasa bertawadhu, ya, dia merendahkan dirinya di hadapan orang lain, ya, berusaha mempermudah orang lain, berlemah lembut kepada orang lain. Itu adalah sifat orang muslim. Thumma awrad rahimahullahu ta'ala haditha أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لا أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وقوله حري أي حقيق. هذا الحديث فيه فضل الضعفة من المسلمين، وفيه أن مكانة الإنسان ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى ليست بصورته وجمال هيئته وقوام جسمه، ولا أيضا بكثرة ماله أو بماله من رئاسة أو شيء من هذا القبيل. هذه كلها ليست مما تنال به المكانة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي ينال به العبد المكانة عند الله هو صلاح القلب بالإيمان، وصلاح الجوارح بالاستقامة والطاعة، والعمل بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء هذا الحديث العظيم لبيان هذا الأمر وتجليته، حيث كان سهل رضي الله عنه جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فمر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس، يعني قد يكون سهل أو قد يكون أيضا صحابي آخر، قال: ما رأيك في هذا؟ يعني من حيث مكانته ومن حيث منزلته. قال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، يعني إن طلب من أحد أن يزوجه زوجه ولم يتردد في إنكاحه وتزويجه، وإن شفع أن يشفع، يعني إن توسط لأحد في أمر ما قبلت شفاعته لما له مكانة من مكانة في نفوس الناس. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله، أي أنه ليس له أي مكان عند الناس. لو تقدم إلى أحد البيوتات لخطبة ابنة أو قريبة أو نحو ذلك لم يزوجه، وإن شفع لأحد في أمر ما لم تقبل شفاعته، وإذا تكلم في مجلس المجالس لم يسمعوا لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. ما قال عليه الصلاة والسلام: خير من عشرة من هذا، أو من مئة، أو من ألف، أو من مليون من هذا. قال: خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني خير من هذا الشخص بأعداد لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ملء الأرض. فيا سبحان الله، قد يرى الإنسان شخصا ضعيفا رث الثياب فيرأث لحاله، وأنه لا مكانة له ولا وزن ولا قيمة، ولا يدري قد يكون هذا الشخص عند الله سبحانه وتعالى خير من ملء الأرض، كما جاء في هذا الحديث، من شخص قد يكون له مكانة في النفوس ومنزلة في القلوب لظاهره، أو مثلا لأمواله أو لتجاراته أو لرئاسته أو غير ذلك، لكنه هذه مكانة عند الناس. أما عند الله سبحانه وتعالى فليست المكانة تنال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى وحسن التقرب إليه. ومن فوائد هذا الحديث العظيم أهمية العمل على إصلاح القلب بالإيمان، وأن أيضا الإنسان الذي إذا ابتلي بالفقر وقلة ذات اليد لا يألم لذلك بل يرضى بذلك ويسلم ويرجو ما عند الله. قد تكون أيها الأخ المسلم فقيرا ضعيفا مريضا، لا مسكن عندك، لا الناس لا يعتبرون لك مكانة ولا يعرفون لك قدرا، لكن قد لا يدرك، قد تكون شيء آخر عند الله سبحانه وتعالى، قد يكون لك مكانة لا تدري بها عند الله عز وجل. فاعتني أعظم عناية أيها الأخ الموفق بإصلاح ما بينك وبين ربك جل وعلا، بحيث أن يرضى عنك، بحيث أن يحبك، أن يحبك، بحيث أن تكون لك مكانة عند رب العالمين. فإذا اجتهدت في هذا الأمر فزت والله فوزا عظيما. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang laki-laki lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat yang sedang duduk di sisi beliau, beliau bertanya, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Maka sahabat tersebut menjawab, "Ini adalah seorang laki-laki dari kaum yang terhormat. Orang seperti ini demi Allah sangat pantas apabila dia meminang akan dinikahkan, dan apabila dia memberikan syafaat, memberikan rekomendasi, niscaya akan diterima syafaatnya." Maka Rasulullah SAW diam. Kemudian lewatlah laki-laki yang lain di depan beliau. Maka beliau pun bertanya kepada sahabat ini yang sedang duduk bersama beliau, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Maka dia menjawab, "Ya Rasulullah, orang seperti ini atau laki-laki ini adalah dari kalangan kaum fakir muslimin. Orang seperti ini apabila dia meminang tidak akan dinikahkan, dan apabila dia memberikan syafaat, memberikan rekomendasi, niscaya tidak akan diterima syafaatnya, dan apabila dia berkata tidak akan didengar ucapannya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Yang ini lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang tadi." Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, dimanapun antum berada, kembali Imam Nawawi menyebutkan hadis yang berisi tentang keutamaan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Dan di dalam hadis ini, ya, di antara faedahnya adalah bahwasanya kedudukan seorang manusia ini di sisi Allah SWT tidak dilihat dari bentuk badannya, keindahan badannya, tingginya, atau banyaknya harta dia, atau jabatan dia. Ini keridhaan Allah SWT. Kedudukan di sisi Allah tidak didapatkan dengan perkara-perkara ini. Ya, akan tetapi kedudukan di sisi Allah SWT kita dapatkan, ya, dengan kebaikan hati, solehnya hati kita dengan al-iman, dengan iman, dan juga solehnya jawarih kita, anggota kita, dengan amal soleh. Ini adalah cara untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Nah, Imam Nawawi menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan perkara ini, ya, untuk menjelaskan perkara bahwasanya kedudukan di sisi Allah didapatkan dengan kebaikan hati dan juga amal soleh. Ya, seorang laki-laki melewati Nabi SAW, ya, dan di sisi beliau ada seorang sahabat yang sedang duduk bersama beliau. Ya, ada kemungkinan yang duduk di sini adalah Sahal sendiri, ya, perawi hadis, atau yang lain. Beliau bertanya, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Ya, yang baru saja lewat. Ya, maka sahabat ini mengatakan, "Ini adalah seorang laki-laki dari kaum yang terpandang." Ya, kaum yang terpandang, orang yang terhormat, dipandang oleh manusia. Dia mengatakan, "Orang seperti ini demi Allah, apabila dia meminang," maksudnya adalah datang ke wali yang kemudian meminang, maka dia akan dinikahkan. Dan walinya tidak akan ragu-ragu untuk menikahkan orang seperti ini. Dan apabila dia memberikan syafaat, niscaya akan diterima syafaatnya. Ya, karena dia punya kedudukan yang tinggi di antara manusia. Seandainya dia memberikan rekomendasi, memberikan syafaat, akan diterima. Ini adalah jawaban sahabat, ya. Kemudian Rasulullah SAW diam. Ya, kemudian lewat laki-laki yang lain. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang sedang duduk, ya, apa pendapatmu tentang yang ini? Ya, maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini adalah seseorang dari kalangan kaum fakir miskin, dari kalangan kaum muslimin, berasal dari kaum fuqara. Ya, orang seperti ini apabila dia meminang, maka dia tidak akan dinikahkan. Ya, orang miskin, tidak memiliki harta. Dan apabila dia memberikan rekomendasi, memberikan syafaat, tidak akan diterima, karena dia tidak memiliki kedudukan di antara manusia. Ya. Dan apabila dia mengucapkan ucapan di sebuah majelis, ya, mengemukakan sebuah pendapat, maka tidak didengar ucapannya. Ya, tidak didengar pendapatnya, ya. Maka Rasulullah SAW, ya, setelah itu bersabda, yang ini, yaitu yang kedua ini, ya, lebih baik daripada yang pertama sepenuh bumi, ya, lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang pertama, ya. Coba perhatikan di sini, Rasulullah SAW tidak mengatakan lebih baik 10 kali atau 10 kali lipat, ya. Beliau juga tidak mengatakan lebih baik 100 kali lipat atau 1000 kali lipat atau bahkan miliun, yaitu 1 juta kali lipat. Tapi beliau SAW mengatakan lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang pertama tadi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kedudukan orang ini, yaitu orang yang fakir, yang dia mustaqim, ya, di atas ketaatan kepada Allah, ini kedudukan dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang, ya, kita melihat seseorang yang di mata manusia dia dianggap lemah, ya, orang yang lemah, yang kusut, yang mungkin tidak dipandang oleh orang, tidak dikenal oleh orang, ya. Akan tetapi ternyata dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, maka hendaklah seorang berusaha untuk memperbaiki hatinya, ya, memperbaiki keimanan di dalam hatinya. Dan juga di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya hendaklah orang muslim yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, ya, dengan kemiskinan, maka hendaklah dia bersabar. Hendaklah dia bersabar dan juga yahtasib, dia memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap apa yang ada di sisi Allah, ya. Mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dia tidak dikenal oleh orang. Mungkin dia tidak dihormati oleh orang. Mungkin dia kalau berbicara, ya, tidak didengarkan oleh orang, ya. Maka orang yang seperti ini hendaklah dia, ya, bersabar, ya, dan berusaha untuk memperbaiki antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai dia? Ya, meskipun dia orang fakir, orang miskin, akan tetapi dia berusaha bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadi mencintai dia dan berijtihad, ya. Berijtihad, berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya engkau demikian, maka insyaallah engkau akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل الضعفاء من الناس والمساكين إذا كانوا مستقيمين على طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى، فإن الجنة قالت، ومعنى قالت أي أنها تكلمت بذلك، والله قدير على كل شيء. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالجنة قالت في الضعفاء والمساكين، أي عامة أهل الجنة كما سيأتي أيضا في حديث لاحق. عامة أهل الجنة الضعفاء, عامة أهل الجنة الضعفاء والمساكين. فقالت الجنة فيها الضعفاء والمساكين أي عامتهم كذلك. والنار قالت فيها الجبارون والمتكبرون, لأن النار أعدت لكل متجبر متكبر جبار. ومعنى احتجت الجنة والنار اختصمت, كل واحدة صار بينهما خصومة. فقال الله سبحانه وتعالى للجنة وللنار, قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء, أي أن الجنة مكان رحمة الله سبحانه وتعالى, عدها لأهل الرحمة وأهل المغفرة. والنار قال أنت عذابي أعذب بك من أشاء, أي الدار التي عدها لأهل العذاب. ووعد كل منهما أن يملأها, قال ولكليكما علي ملؤها, مثل ما قال الله سبحانه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالنار وعدها أن يملأها, وكذلك الجنة وعدها أن يملأها. والمسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى, وأن يحذر أشد الحذر من الخصال المشينة القبيحة التي هي سبب لأن يكون الإنسان مما تملأ به النار والعياذ بالله يوم القيامة. وعليه أن يحرص على خصال الخير والبر والفضل والطاعة والعبادة حتى يكون ممن تملأ بهم الجنة يوم القيامة. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فنسأله أن يوفقنا لكل خير, وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. وأيضا نحن على مشارف شهر رمضان المبارك, وفي هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران. فعلينا أن نستعد, وعلينا أن نقبل, وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى, وأن نجاهد أنفسنا على الاستقامة على طاعته. وعلينا أن نحذر من الذنوب وكل ما يسخط الله جل وعلا. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير, وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما, وأن يصلح لنا شأننا كله, وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, إنه سميع قريب مجيب. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, surga dan neraka saling berargumentasi. Maka neraka berkata, di dalamku ada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang sombong. Dan berkata surga, di dalamku ada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara keduanya. Allah berkata, sesungguhnya engkau wahai surga adalah rahmatku, aku menyayangi denganmu siapa yang aku kehendaki. Dan sesungguhnya engkau wahai neraka adalah azabku, aku mengazab denganmu orang yang aku kehendaki. Dan wajib atasku untuk memenuhi kalian berdua atau membuat penuh kalian berdua. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini berisi tentang keutamaan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin apabila mereka dalam keadaan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini surga berkata, ya, bahasanya di dalamku, dan perkataan surga, ya, ini adalah dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengatakan antakanallahu allazi antaka kullu syai, ya, telah membuat kami berbicara Allah Subhanahu wa taala yang membuat berbicara segala sesuatu. Ya, jadi surga bisa dibuat menjadi berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian surga mengatakan fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum. Ya, di dalamku yaitu di dalam surga ada orang-orang yang lemah di kalangan manusia dan orang-orang yang miskin, ya. Dan yang dimaksud di sini adalah amatuhum, yaitu sebagian besar mereka adalah orang-orang yang lemah, sebagaimana nanti akan datang hadisnya. Ya, kemudian neraka mengatakan di dalamku ada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang mutakabbir, yaitu orang-orang yang sombong. Dan dimaksud dengan ihtajja di sini adalah saling berargumentasi, saling berdebat ya antara surga dan neraka. Ya. Dan kemudian Allah SWT mengatakan innakil jannah rahmati, ya engkau wahai surga adalah rahmatku yang aku menyayangi denganmu ya orang yang aku kehendaki. Yang dimaksud di sini adalah surga ini adalah tempat rahmat Allah SWT ya, dan bagi orang yang berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Kemudian Allah mengatakan dan engkau wahai neraka adalah azabku yang aku mengazab denganmu orang yang aku kehendaki. Ya, jadi neraka ini adalah negeri yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berhak mendapatkan azab. Ya, kemudian Allah menjanjikan ya kepada keduanya untuk dipenuhi. Ya, dipenuhi dengan penghuni. Ya, sebagaimana firman Allah SWT, la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh-sungguh aku akan penuhi jahannam itu dari kalangan jin dan manusia semuanya. Ya. Oleh karena itu seorang muslim ya hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT dan untuk bersifat ya dengan sifat-sifat ahlu surga, yang dengan sifat-sifat ini dia termasuk penduduk surga yang Allah SWT akan memenuhi surga dengan orang-orang seperti dia. Dan hendaklah dia berusaha untuk menjauhi sifat-sifat ahlu neraka yang dengan sifat-sifat ini dia bisa masuk neraka dan termasuk orang yang digunakan oleh Allah SWT untuk memenuhi neraka. Ya, itulah yang bisa kita sampaikan dan kita mohon kepada Allah SWT taufik ya dan hidayah untuk semua kebaikan, dan semoga Allah SWT menolong kita untuk senantiasa berzikir kepadanya, mensyukurinya dan beribadah kepadanya. Dan sekarang kita sudah di ambang bulan Ramadan, maka hendaklah kita itu bulan yang mubarak ya, bulan yang penuh berkah di mana Allah SWT membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Dan oleh karena itu hendaknya kita bersiap-siap ya, menyiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang mulia ini, dan supaya kita bersungguh-sungguh ya di dalam berbuat taat kepada Allah SWT di dalam bulan ini dan menjauhi dosa ya dan pelanggaran kemaksiatan kepada Allah SWT. Dan semoga Allah SWT memberikan kita hidayah kepada jalan yang lurus. Itulah yang bisa kita sampaikan. 6.